الحمد لله والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى أما بعد إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita menelaah kitab Tauhid karya al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih pada bab al-khawf minasyirki, bab tentang takut dari kesyirikan. Seorang muslim harus senantiasa menanamkan rasa takut pada dirinya, jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Dikarenakan syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu adalah dosa yang akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Naam, kesyirikan itu adalah dosa yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekian banyak bala dan bencana bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, yang semuanya ini naam mengharuskan bagi seseorang takut dari kesyirikan. Baik. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Baik. Setoran dulu, dua orang. Baik. Hadis Badu man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang hafal? Babu man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Ayo, siapa yang hafal? Babu man haqqaqat tauhid, bab yang kedua atau ketiga. Baik. Ada yang hafal? Siapa yang menyempurnakan tauhid maka akan masuk surga tanpa hisab. Ayo, siapa yang hafal? Baik, qira' Ubaidullah. الذين هم بربهم قلت حديثا lanjut. La uridat alayya al-umam. Umma Umul ladzina la yastar. Baik, Hasan, barakallahu fikuma. Baik, babul khawf minas syirki. Man, babul khawf minas syirki. Abu al-Fadl, qira. Anna budal. Ayo. Wafil al-Hadith. Belum, baik. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Baik, atau sebelum kita lanjut ada satu pertanyaan. Baik. Kenapa kita harus merasa takut dari kesyirikan? Kenapa kita harus takut dari kesyirikan? Ayo. Kenapa seorang harus takut dari kesyirikan? Kenapa? Siapa? Kita sekarang pada bab takut dari syirik. Kenapa harus takut dari syirik? Pertama, pelakunya kekal dalam neraka. Kemudian, apa lagi? Hadirkan ilmu-ilmu yang bisa membuat kita takut. Ilmu-ilmu yang kemudian ketika kita mengetahuinya akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Takut terjatuh dalam kesyirikan. Kalau kita ada ilmu-ilmu begini, ada pendorongnya. Pertama tadi, kita tahu bahwa syirik itu kalau meninggal tidak bertaubat, maka masuk neraka kekal, tidak akan pernah keluar. Sehingga kalau begitu harus takut. Jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Apalagi? Seluruh amalan kebaikan. Orang yang melakukan kesyirikan, seluruh amalan kebaikannya akan sirna. Tidak ada kebaikan yang sedikit pun pada hari kiamat. Sekian banyak kebaikan yang dilakukan di dunia, siang malam seluruhnya akan habis dihancurkan oleh kesyirikannya. Hancur semuanya. Tidak ada gunanya. Naam. Apalagi? Apalagi? Hah? Syirik adalah dosa yang paling besar. Tidak ada yang mengalahkan dosa itu. Sebesar bagaimanapun naam dosanya orang yang berzina, riba, kita tahu riba itu luar biasa, tapi tidak bisa mengalahkan besarnya dosa syirik. Baik, apa lagi? Hah? Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Semua dosa, bagaimanapun besarnya dosa itu, pada hari kiamat, walaupun tidak bertobat di dunia, walaupun tidak bertobat di dunia, pada hari kiamat ada harapan akan diampuni oleh Allah. Ada harapan. Tapi orang yang melakukan kesyirikan dan tidak bertobat, tidak ada harapan. Tidak ada ampunan sama sekali. Sebanyak apapun kebaikannya, kebaikannya tidak bermanfaat, tidak bisa mengampuni, tidak bisa menggugurkan kesyirikannya. Baik. Masih ada yang lain, saya tanya, hadirkan ilmu-ilmu yang seperti ini. Naam. Ikhwani fi din, azakumullah. Baik. Kesyirikan apa yang paling dia takut kalau ada Rasulullah? Hah? Syirik kecil. Syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Riya. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah takut kepada siapa? Takut kepada para sahabat. Takut kepada Abu Bakar. Takut kepada Umar. Kalau mereka saja Nabi takutkan, apalagi kita. Maka adakah yang merasa aman dari kesyirikan? Sementara sahabat yang mulia saja Nabi takut. Jangan sampai mereka terjatuh dalam kesyirikan yang namanya riya ini. Maka tentu kita lebih harus waspada. Riya dalam beramal termasuk syirik. Dan dia adalah syirik kecil. Dan jangan melihat kecilnya, karena yang namanya syirik, naam, itu tetap lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Dan yang namanya syirik, walaupun syirik kecil, sebagaimana yang telah kita bahas pada firman Allah, inna Allah la yaghfiru, masuk dalam ayat tidak akan diampuni dosanya pada hari kiamat. Walaupun syirik kecil, tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Nah, pasti neraka. Nah, saudaraka, hanya perbedaannya apa? Perbedaannya apa syirik besar dengan syirik kecil? Apa perbedaannya? Sama-sama masuk neraka. Sama-sama tidak diampuni. Apa perbedaannya? Hah? Kalau syirik besar, kekal. Kalau syirik kecil, tidak kekal. Tapi jangan sekali lagi, jangan selalu melihat tidak kekal. Tidak kekal. Tapi, lihat bagaimana naam kerasnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini dipahami apa yang kita pelajari ya. Ayat-ayat yang kita lewati. Nah, faedah-faedah itu diingat, dicatat. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Masih ada dua hadis pada bab ini. Kita akan selesaikan insyaAllah. Hadis pendek. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, Abdullah bin Mas'ud, sudah lewat sahabat ini ya, di mana lewatnya Abdullah bin Mas'ud ini? Di mana kita bahas ini? Hah? Di mana Abdullah bin Mas'ud? Aywa. Qala Ibnu Mas'ud, "Man arada an yandura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falyaqra' qawlahu ta'ala." Di situ lewat. Dan kita sudah bahas siapa Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Ayo, sudah lewat sahabat ini, Ibnu Mas'ud. Hah? Sahabat siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud. Apa yang antum tahu tentang beliau? Ini sahabat yang mulia ini. Hah? Tidak masuk. Hah? Ya, punya apa keutamaannya? Apa keutamaannya? Ibnu Mas'ud. Ya. Baik, betisnya. Ingat, Ibnu Mas'ud sahabat yang kurus, miskin. Saking miskinnya sampai betisnya sangat kecil. Sehingga sahabat menertawakan kecilnya betisnya. Tapi apa kata Rasulullah? Wallahi, Nabi bersumpah bahwa Nabi berkata, lahuma azqal fil mizan min jabal Uhud. Kedua batisnya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. lebih berat daripada Gunung Uhud. Maka jangan meremehkan penampilan orang. Ya, jangan melihat penampilan, tapi lihat bagaimana ketakwaan seseorang. Ibnu Mas'ud, sahabat yang miskin, sahabat yang kurus, tidak beradab, tetapi ternyata timbangannya pada hari kiamat jauh lebih berat daripada Gunung Uhud. Dan di sana kata Rasulullah, ada orang layak si ar-rajul samin. Pada hari kiamat ada orang yang datang gemuk badannya. Gemuk. Naam, tetapi apa kata Nabi? La yazinu indallahi janaha ba'udah. Timbangannya lebih berat sayap nyamuk daripada dia. Sayap nyamuk lebih berat daripada dia. Ya, gemuk badannya, bagus badannya. Penampilannya mantap, tapi pada hari kiamat nol. Tidak ada timbangannya. Sayap nyamuk lebih berat daripada dia. Itu kata Nabi, akan datang ada orang seperti itu pada hari kiamat. Baik, maka Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, sahabat yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang lain ya, sudah kita terangkan keutamaan yang lain. Jangan dilupakan. Ya. Ada banyak yang kita terangkan dulu. Baik, saya tambah lagi satu. Kata Hudzaifah Ibnu Yaman. Hudzaifah Ibnu Yaman berkata, dan ingat Ibnu Mas'ud ini termasuk apa? Sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ingat itu. Ibnu Mas'ud termasuk awal-awal masuk Islam. Apa namanya? As-sabiqunal awwalun. Dan beliau urutan ke-6 masuk Islam. Lebih dulu dia masuk Islam daripada Umar. Lebih dulu Ibnu Mas'ud masuk Islam daripada Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam, dan orang yang lebih dahulu masuk Islam itu luar biasa keutamaannya. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal anshar. Baik, Hudzaifah Ibnu Yaman berkata, sahabat Hudzaifah berkata, "Ma ra'aitu ahadan asbaha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dallihi wa samtihi min Ibnu Mas'ud." Kata Hudzaifah Ibnu Yaman, "Aku tidak pernah melihat ada seorang pun sahabat yang lebih mirip dengan Rasulullah." Apanya yang mirip dengan Rasulullah? Cara hidupnya. Cara hidupnya. Ibnu Mas'ud selalu mencontoh cara hidupnya Rasulullah. Apanya lagi? Perilakunya. Sangat mirip Rasulullah perilakunya. Cara hidupnya, Rasulullah tidak terlalu kaya, Ibnu Mas'ud pun demikian. Perilakunya Rasulullah akhlaknya bagus, Ibnu Mas'ud pun demikian. Kemudian wasamtihi, ketenangan jiwanya. Nah, mencontoh Rasulullah bagaimana tenangnya jiwanya. Kata Hudzaifah Ibnu Yaman, aku tidak pernah melihat ada seseorang pun sahabat yang lebih mirip dengan Rasulullah dari tiga sisi ini kecuali Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa yad'u min dunillahi nidda, dalam keadaan dia berdoa kepada tandingan selain Allah, maka dakhala an-nara, maka dia akan masuk ke dalam neraka." Kata Rasulullah, siapa yang berdoa? Nah, wa huwa yad'u, siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa kepada tandingan selain Allah, bukan Allah yang dia mintai doa, maka dia pasti masuk neraka. Baik, ikhwani fiddin, hadis ini rawahul Bukhari. Hadis ini pendek tapi penuh dengan targhib, peringatan keras. Baik, ikhwani fiddin azzakumullah, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa Doa yang dimaksud dalam hadis ini, doa yang dimaksud dalam hadis ini mencakup dua jenis doa. Mencakup dua jenis doa. Ya. Sudah lewat. Antum sudah pernah belajar dalam usul salaf ya, ada dua jenis doa. Doa apa itu? Ada dua jenis doa. Doa apa itu? Ayo, yang belajar usul salaf. Sudah lewat. Doa apa? Baik, ahsan. Doa mas'alah dan doa ibadah. Maka hadis ini mencakup dua jenis doa ini. Mencakup dua-duanya. Kata Rasulullah, siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa dengan dua jenis doa ini kepada selain Allah, doa mas'alah dan doa ibadah, maka apa? Dia akan masuk ke dalam neraka. Baik. Apa itu doa ibadah? Apa itu doa ibadah? Apa itu doa ibadah? Baik. Gambarannya bagaimana? Coba berikan gambaran secara jelas. Doa ibadah. Ya. Baik. Ayo, Pak. Doa ibadah itu seseorang melakukan ibadah. Ibadah apa saja? Salat, berkurban, ibadah apa saja? Dan ketika seseorang beribadah, apakah ada sesuatu yang diharapkan, ada yang dia minta? Iya kan? Setiap orang yang sholat, apa yang dia minta? Ada permintaannya. Hanya saja permintaannya tidak secara lisan. Iya kan? Antum sholat. Ketika antum sholat, apa yang antum harap? Surga. Tapi apakah antum meminta dengan lisan? Tidak. Iya. Tapi ada harapan dari ibadah yang antum lakukan, ada permintaan secara apa? Nah, bukan secara lisan langsung, tetapi ada harapan. Itulah doa. Faham gak? Ya, itu namanya doa ibadah. Seseorang beribadah, di balik ibadahnya dia berharap kepada Allah, dia meminta kepada Allah, tapi tidak langsung dengan lisannya. Harapan. Antum sholat, saya berharap. Ketika saya sholat, begini saya dapatkan. Itulah doanya. Jadi meminta kepada Allah melalui ibadah. Itu namanya doa ibadah. Paham ya? Kalau doa masalah, nah inilah yang kita pahami, langsung minta. Namanya doa masalah, langsung minta dengan lisannya. Ya Allah, berikan saya begini. Tidak sholat, langsung dia berdoa. Itu namanya doa masalah. Paham ya? Bisa dibedakan ya? Doa ibadah dengan doa masalah. Nah, hadis ini mencakup dua jenis doa ini. Maka Rasulullah bersabda, siapa yang meninggal dalam keadaan pernah berdoa kepada selain Allah, doa ibadahnya kepada selain Allah. Contoh, dia pernah sebelum meninggal, dia pernah apa? Hah? Doa ibadahnya kepada selain Allah, bagaimana bentuknya? Hah? Melakukan ibadah, ibadah dalam agama seperti apa? Sholat. Iya, sholat itu kan ibadah. Nah, sholatnya ini dia di mana sholat? Sholatnya di mana? Di kuburan misalnya. Kemudian ketika dia sholat di kuburan, ada harapan, ada permintaan, ada harapan dari mana? Ada harapan yang dia harapkan dari penghuni kubur. Paham ya? Jadi apa namanya? Dia berdoa ibadah kepada selain Allah namanya. Melakukan ibadah kepada kuburan, kemudian dia punya harapan yang ditujukan kepada penghuni kuburan, bukan kepada Allah. Ini yang dimaksud dalam hadis. Apalagi ibadah-ibadah yang lain. Kurban atau sembelihan. menyembeli sapi. Di mana dia sembeli? Di kuburan. Ketika dia menyembeli, apakah harapannya kepada Allah? Tidak. Harapannya kepada penghuni kuburan. Itulah dia. Maka dia dikatakan berdoa ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Bisa ya? Baik. Atau dia berdoa masalah kepada selain Allah. Ya seperti banyak doa masalah. Dia memang adalah salah. Ya karain. Petara aja misalnya. Sareangka pakaman nih. Kamu gitu ya? Punana wae. Mereka ya. Langsung minta kepada selain Allah. Nah, inilah yang dimaksud. Kata Nabi, siapa yang meninggal dan pernah melakukan doa kepada selain Allah dengan dua jenis doa tadi. Salah satunya saja, apakah doa ibadah dia lakukan kepada selain Allah atau doa mas'ala yang dia lakukan kepada selain Allah. Di mana tempatnya? Dakhalan nar, neraka. Tempatnya neraka. Tempatnya di mana? Tempatnya neraka. Celaka dia. Dan celakanya dia minta kepada selain Allah juga tidak dikabulkan. Iya kan? Tidak dikabulkan. In tad'u la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepadanya, dia tidak akan mendengar doa kalian. Sudah mati. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada juga manfaatnya di dunia, di akhirat celaka. Itulah mereka. Siapa yang meninggal, kata Nabi, dalam keadaan pernah berdoa kepada selain Allah dengan dua jenis doa tadi, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Syekh Ibn Utsaimin berkata, masuk ke dalam neraka di sini khalidah, kekal. Kekal di sini dimaksud khalidah. Kenapa? Karena kata beliau, li'anna dakhala, karena kalimat dakhala adalah fi'il, kata beliau. Wal fi'lu yadullu 'alal itlaq. Karena kalimat dakhala itu fi'il, kata kerja. Nabi, apa kata Nabi tadi? Siapa yang meninggal dalam keadaan pernah berdoa kepada selain Allah, apa kata Nabi? Dakhala, masuk. Akan masuk dia ke dalam neraka. Nah, kalimat masuk di sini, kata Syekh Ibn Utsaimin, itu kata kerja. Dan kata kerja itu menunjukkan mutlak. Artinya apa? Masuknya di situ selama-lamanya. Karena tidak ada perincian di situ. Tidak ada yang mengatakan masuknya sementara. Masuknya dari jam begini sampai begini. Tidak ada. Tapi hanya disebutkan mutlak masuk. Maka kalau disebutkan secara mutlak, menunjukkan apa? Kekal. Kekal dia dalam neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian setelah itu, hadis yang terakhir. Nah, ikhwani fillah azzakumullah. Ya, maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini termasuk hadis tarhib. Termasuk hadis yang bisa memberikan rasa takut kepada kita. Jangan sampai terjatuh dalam perbuatan ini. Kesyirikan bahaya. Siapa yang terjatuh dalam kesyirikan, maka tidak ada jalan keselamatan baginya. Tidak ada keselamatan baginya sedikit pun. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud selaku perawi hadis ini, kan Ibnu Mas'ud tadi yang menyampaikan hadisnya kan? Ibnu Mas'ud itu, ya, begitu memahaminya, begitu sangat memahami akan bahaya kesyirikan, sampai-sampai beliau berkata, Ibnu Mas'ud berkata, la an ahlifa billahi kadiba ahabbu ilayya min an ahlifa bighairillahi sadiqa. Itu kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mendengarkan hadis ini dari Nabi, siapa yang meninggal dalam keadaan syirik, maka neraka dia tempatnya kekal. Maka Ibnu Mas'ud berkata, kata beliau, sungguh saya bersumpah dengan menyebut nama Allah tetapi dusta saya, bohong saya, itu lebih saya suka daripada saya bersumpah menyebut nama selain Allah tapi saya jujur. Perhatikan ucapan beliau, pemahaman beliau, fikihnya Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, saya bersumpah tetapi menyebut nama Allah, saya berkata wallahi, tetapi ternyata saya dusta. Demi Allah Pak, asli bahannya itu, tapi palsu. Tapi saya bersumpah menyebut nama Allah, demi Allah asli bahannya, tapi saya tahu palsu itu, dusta saya. Kata Ibnu Mas'ud, saya lebih suka, lebih baik bagi saya daripada saya bersumpah menyebut nama selain Allah walaupun saya jujur. Demi Syekh Yusuf misalnya, demi Papua, itu asli Pak, memang betul-betul asli, jujur dia. Tetapi apa? Ketika dia bersumpah, bukan nama Allah yang dia sebut. Namanya siapa? Nama selain Allah. Maka Ibnu Mas'ud berkata, saya bersumpah menyebut nama Allah, nama Allah saya sebut, tapi saya bohong, saya dusta. Itu lebih saya suka, lebih bagus itu. Daripada apa? Saya bersumpah menyebut nama selain Allah walaupun saya jujur. Bisa dipahami ini? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira kalau bersumpah menyebut nama Allah tapi bohong lebih bagus daripada dusta, daripada jujur tapi nama Allah, nama selain Allah yang disebut? Kenapa? Hah? Iya. Karena orang yang bersumpah itu jamaah sekalian, walaupun dia jujur, orang yang bersumpah itu jamaah sekalian, ya. Naam. Ketika dia menyebut nama selain Allah, maka dia syirik. Syirik dia lakukan. Syirik itu. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Man hadatsa li ghairillahi faqad asyraka." Siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka dia syirik. Bersumpah dia menyebut nama selain Allah, maka dia syirik. Demi tanah air yang tercinta. Sumpah itu. Itu sumpah syirik itu. Ya. Sumpah syirik lebih parah daripada sumpah pocong. Ya. Ya. Sumpah syirik bahaya. Hati-hati dalam bersumpah. Nah. Ya, maka bersumpah itu harus menggunakan nama-nama Allah atau harus menisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Mas'ud memahami, beliau sangat memahami bahwa kesyirikan itu berbahaya. Maka beliau berkata, lebih baik saya bersumpah dengan nama Allah walaupun saya dusta, daripada saya bersumpah bukan nama Allah walaupun saya jujur. Kenapa? Karena yang pertama itu, karena syirik itu lebih berbahaya daripada dusta. Syirik berbahaya. Ini pemahaman sahabat jamaah sekalian. Nah, maka hati-hati kita. Jangan selalu sibuk mencela orang-orang yang melakukan dosa besar. Tetapi ada keluarga kita yang melakukan kesyirikan, kita lalai dari mereka. Padahal kita tahu bahwa kesyirikan itu dosa yang paling besar. Iya. Sibuk membicarakan orang yang korupsi, tapi tidak pernah sibuk membicarakan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Padahal kesyirikan itulah yang lebih besar andilnya dalam mengundang datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kesyirikan itu yang paling besar andilnya dalam mengundang datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Baik. Kemudian berikutnya hadis yang terakhir. Wali muslimin, azan dulu. Ada bab takut dari kesyirikan, kata beliau, wali muslimin. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang bernama Jabir ibnu Abdullah ibnu al-Haram radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini baru kita lewati, baru kita dapat sahabat ini, Jabir ibnu Abdullah. Sahabat ini, sahabat yang mulia, Jabir ibnu Abdullah ibnu al-Haram radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ayahnya juga sahabat. Beliau sahabat, ayahnya pun sahabat. Dan ayahnya ini terbunuh dalam perang Uhud. Terbunuh dalam perang Uhud, dan Nabi menyebutkan bahwa arwahnya sudah berada di dalam surga. Ya, ada masyhur, kisahnya masyhur ya, ayahnya. Adapun Jabir ibnu Abdullah ini juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk sahabat yang ikut dalam baiat, ikut berbaiat dalam baiat, namanya baiat Ridwan, baiat di bawah pohon. Naam, Nabi membaiat mereka untuk berperang melawan orang-orang kafir walaupun harus mengorbankan nyawanya. Maka di antara sahabat yang ikut waktu itu adalah sahabat ini, Jabir ibnu Abdullah ibnu al-Haram. Baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, orang-orang yang ikut berbaiat, antum khairu ahlil ardi. Kata Nabi, kalian yang ikut berbaiat ini adalah orang-orang yang paling terbaik di atas bumi ini. Antum khairu, kalian adalah yang terbaik, manusia-manusia terbaik di atas dunia ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nara insyaallah min ashabi syajara ahadun alladhina bayau tahtaha. Kata Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam neraka. Tidak akan masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah, siapapun yang ikut berbaiat di bawah pohon ini. Itu persaksian langsung dari Rasulullah, jaminan langsung dari Rasulullah bahwa setiap orang yang ikut berbaiat di bawah pohon ini tidak akan masuk ke dalam neraka. Tidak akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi orang-orang yang beriman tatkala mereka membaiat kamu wahai Muhammad di bawah pohon. Jadi orang-orang berbaiat di bawah pohon itu telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini tazkiyah, jaminan, na'am, yang tidak diragukan karena beritanya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, fa'lima ma fi qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui hati-hati mereka, orang-orang yang na'am ikut berbaiat itu, diketahui bagaimana ikhlasnya hatinya, bagaimana keimanannya, dan luar biasa mereka. Oleh karena itu wajar kemudian Rasulullah telah menjamin mereka surga. Kata Rasulullah, ya dakhulun nar, tidak akan masuk neraka mereka. Tidak akan masuk neraka mereka. Dan sahabat ini, Jabir ibn Abdullah, ingat, beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Itu tadi, yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi ada berapa sahabat yang meriwayatkan hadis? Jadi ada sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Lebih dari 1000 hafalan hadisnya. Ya, lebih dari 1000 hafalan hadis. Hafalan ya, lebih dari 1000 hafalan hadisnya. Nah, di antara mereka adalah Jabir ini. Jadi ada berapa sahabat? Hah? Ada berapa sahabat yang dikenal hafalan hadisnya lebih dari 1000? 7. Masya Allah. Siapa yang jawab tadi 7? Hah? 7, Masya Allah. 1. Yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua, urutan kedua Ibnu Umar. Hasan. Urutan ketiga Anas bin Malik. Ketiga, hah? Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri wa Jabir Ibnu Abdillah. Ini urutan keberapa Jabir di sini? Hah? Urutan keenam. Yang terakhir siapa? Istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini 7 sahabat luar biasa. Di antaranya Jabir ini. Jabir Ibnu Abdillah Ibnu Al-Haram urutan ke-7. Berapa hadisnya? Berapa hadis yang dia hafal? Hah? Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa hadis yang dia hafal adalah 1540. 1540. Ini yang urutan keberapa ini? Urutan ke-6. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Yang peringkat pertama. Jabir Ibnu Abdillah menghafalkan hadis berapa? 1540. Kalau kita yang terakhirnya kita. Yang mana yang terakhirnya? 1540. Kita yang paling terakhir. Itu kita. Yang kosongnya itu telurnya kita dapat. Baik. 1540, Masya Allah, itu luar biasa. Nah, subhanallah. Dan sahabat ini pernah dikenal, terkenal sekali kisahnya. Bagaimana beliau begitu antusias belajar ilmu, semangatnya mempelajari ilmu agama, sampai-sampai beliau radhiyallahu taala anhu itu pernah mendengarkan hadis, dia dengarkan, dia sudah hafal hadisnya. Tetapi karena hadis itu dia tidak dengar langsung dari Nabi, dan dia tidak dengar langsung dari orang yang mendengar dari Nabi, sudah tangan, mungkin sudah tangan kedua, tangan ketiga, maka Jabir Ibnu Abdillah tidak rela, tidak mau dia. Saya harus mendengar langsung dari orang yang mendengar langsung dari Nabi. Saya harus langsung mendengar dari yang tangan pertama. Padahal Jabir sudah tahu hadisnya, sudah sampai kepadanya hadis itu. Tetapi di sini Jabir berkata, tidak, saya akan mendatangi orang yang mendengar langsung dari Nabi itu. Ternyata orangnya di mana? Orangnya ada di Syam. Ada di Syam, daerah Palestina. Sementara Jabir di mana? Di Madinah. Bayangkan jaraknya itu. Dari Madinah ke Syam. Palestina atau Syam atau Suria sekitarnya. Jabir ada di Madinah. Hanya ingin mendapatkan satu hadis saja. Maka beliau beli. Perhatikan, beliau membeli, tidak ada kendaraan, maka beliau korbankan uangnya, membeli apa? Membeli unta. Beli. Lihat sahabat pengorbanannya terhadap ilmu. Membeli. Apa yang dibeli? Unta. Berapa nilainya unta? Wah, mahal itu. Kemudian setelah itu Jabir menyiapkan perbekalan, berjalan meninggalkan Madinah naik unta sampai ke Syam. Berapa lama? Kata beliau, 1 bulan baru sampai. 1 bulan baru sampai. Demi untuk apa? Demi untuk satu hadis. Itu pun hadis itu dia sudah hafal. Dia sudah tahu hadisnya, tetapi karena ini mendapatkan langsung dari orang yang mendengar langsung dari Nabi, seperti itulah beliau. Subhanallah. Kalau siapa di sini berapa lama ke sini, Luqman? Hah? 1 bulan? Tidak sampai 1 bulan. Harus beli apa? Tidak perlu beli. Sampai di sini ada nasi kota, tidak ada lagi malam ini ya. Sayang sekali. Masya Allah. Sudah gratis lagi. Berapa hadis? Antum dalam hadis dapat 2 hadis. Tidak perlu beli onta, tidak perlu beli onta. Dapat 2 hadis malam ini, tinggal dihafal, ya. Sudah dapat 2 hadis ini, masya Allah. Luar biasa nikmatnya kita. Orang-orang dahulu luar biasa mereka. Nah, 1 bulan naik onta, korbankan uang demi untuk mendapatkan 1 hadis. Akhirnya Jabir bin Abdullah sampai di Syam, maka kagetlah sahabat, ternyata sahabat yang mendengar dari Rasulullah bernama Abdullah bin Unais namanya. Sahabat Abdullah bin Unais kaget, "Loh, kok jauh-jauh dari tadi datang ke sini untuk mendapatkan hadis ini?" Nah, akhirnya Abdullah bin Unais menceritakan bahwa hadis itu ya yuhsyaru yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Itu hadisnya. Manusia, seluruh manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat di pada mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berbusana sedikit pun, dalam keadaan tidak berkhitan lagi, dan buhma tidak memiliki sedikit pun sesuatu. Itu hadisnya. Nah, hadis tentang pengadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Baik. Jabir berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah.'" Kata Nabi, siapa yang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, apa jaminannya? Maka pasti dia masuk ke dalam surga. Siapa yang berjumpa dengan Allah tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah, dakhala al-jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Itu jaminan, pasti itu. Pasti masuk dalam surga, pasti itu. Nah, pasti. Yang penting apa? Jangan melakukan kesyirikan. Pasti masuk surga itu. Ikhwan fillah azzakumullah. Kemudian kata beliau, sebaliknya, "Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nara." Tetapi siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia pernah melakukan kesyirikan satu kali saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia masuk neraka. Pasti dia masuk neraka. Nah, siapa yang bertauhid surga, siapa yang melakukan kesyirikan pasti neraka. Nah, orang yang bertauhid masuk neraka kekal dalam neraka, tidak pernah keluar. Orang yang melakukan kesyirikan kekal juga dalam neraka, sama-sama kekal. Tinggal kita memilih yang mana kita suka, tauhid atau syirik, silakan memilih. Nabi sudah mengatakan, siapa yang berjumpa dengan Allah bertauhid tidak pernah melakukan syirik, maka dia masuk surga. Hanya saja di sini masuk surganya, ya, boleh jadi langsung masuk, boleh jadi singgah dulu di neraka, tapi pasti masuk surga, pasti. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi berkata, nah, beliau berkata dalam hadis ini, "Wa minal ma'lum minasyarr," termasuk perkara yang sudah diketahui dalam syariat, "al-mujma'u alaihi inda ahli sunnah," yang telah disepakati di sisi para ahli sunnah wal jamaah, "anna man mata ala dhalik," siapapun yang meninggal di atas tauhid, baik, siapapun yang meninggal di atas tauhid, kata beliau, apa ini? "Fala budda lahu min dukhulil jannah." Maka pasti, kata beliau, pasti dia akan masuk ke dalam syurga, pasti. "Wa in jarat alaihi qabla dhalika anwa'un min al-adab." Walaupun, kata beliau, walaupun, naam, sebelum itu dia merasakan berbagai macam azab dulu. Tapi pasti. Walaupun apa? Walaupun sebelumnya dia merasakan berbagai macam azab dulu. Tapi ujung-ujungnya pasti surga. Wa anna man mata 'ala syirki, dan sebaliknya barang siapa yang mati di atas kesyirikan, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Wa la yanaluhu minallahi rahmatun, dan dia tidak akan mendapatkan dari Allah sedikit pun rahmat. Tidak akan mendapatkan dia sedikit pun rahmat. Naam, wa yukhallad fil nari abadan abad, dan akan dikekalkan dalam neraka selama-lamanya. Min ghairi inqita'in, tanpa terputus sedikit pun siksaannya. Tidak pernah terputus walaupun sesaat. Tidak pernah. Kekal dan tidak pernah terputus walaupun setengah detik. Tidak ada. Terus menerus dia rasakan siksaan Allah. Dan kekal di dalamnya, tidak pernah keluar. Wala tasarruma amad. Dan tidak terputus waktu azabnya. Waktunya tidak ada putusnya. Tidak ada istilah istirahat dulu, enggak. Tidak ada istirahatnya. La yamutu wa la yahya. Tidak mati, tidak juga hidup. Bayangkan. Orang biasa kalau disiksa bisa mati. Ini saking kerasnya siksaannya, orang biasa bisa mati. Ini tidak mati. Tapi mau juga dikatakan hidup, tidak hidup juga. Karena nampak seperti orang yang sudah mati. Betul-betul dia rasakan siksaan itu. Sampai kapan? Selama-lamanya. Apakah akan berhenti sesaat? Tidak akan berhenti sesaat. Itulah balasan mereka. Itulah balasan mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melakukan kesyirikan, maka pasti dijanjikan baginya surga. Hanya saja, naam, terkadang dia langsung masuk surga, terkadang tidak langsung dia mendapatkan proses azab terlebih dahulu. Ikhwani fi din azzakumullah. Nah, maka ini, naam, hadis yang terakhir pada bab ini. Hadis yang terakhir pada bab ini, masya Allah, maka naam, kita telah menyelesaikan bab al-khawf minasyirki, ikhwan sekalian. Dan ayat-ayat atau hadis-hadis yang kita sebutkan pada bab ini hendaklah kita hafalkan. Ya, kita hafalkan. Kalaupun tidak bisa menghafal teksnya, maka kita hafalkan makna-maknanya. Supaya apa? Supaya menjadi naam tarhib yang membuat kita takut. Nah, semangat kita untuk belajar yang mana itu syirik. Jangan sampai kita terjatuh dalamnya. Satu hadis lagi, jamaah sekalian, terakhir. Naam, ada satu hadis. Naam, yang hadis ini naam merupakan peringatan bagi orang yang selalu merasa aman. Mungkin ada yang berkata, ah, saya ahlus sunnah, saya setiap hari belajar, saya sudah tahu itu syirik, saya sudah sering saya dengar itu syirik, tidak boleh itu, saya sudah tidak melakukan itu kok, tidak, selamat saya. Hati-hati, hati-hati ikhwan sekalian. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, berkata kepada siapa? Berkata kepada Abu Bakar. Ingat, Nabi katakan ini kepada siapa? Kepada sahabat yang luar biasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Rasulullah berkata, "Walladhi nafsi biyadihi." Bersumpah Nabi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, wahai Abu Bakar. Sumpah. Orang bersumpah itu apa? Bukan main-main. Orang ketika ingin menyampaikan berita luar biasa, maka pasti diawali dengan sumpah itu. Menunjukkan apa? Berita yang akan disampaikan itu bukan berita biasa. Walladhi nafsi biyadi, wahai Umar, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, wahai Umar, lasyirku akhfa min dabibin naman. Kesyirikan itu, hati-hati wahai Abu Bakar, kesyirikan itu akhfa, lebih tersembunyi, lebih tidak terasa. Tidak terasa itu, tersembunyi, tidak terasa, lebih tidak terasa daripada semut yang berjalan. Coba kalau antum lihat ada sebutan berjalan, ada antum dengar suaranya? Ada antum dengar suara langkah kakinya itu sebut? Tidak ada. Tahu-tahunya sudah ada di telinga, tidak sadar kita. Tahu-tahunya sudah menggigit. Kenapa? Karena langkah kakinya itu tidak kedengaran, tidak terasa itu. Maka apa kata Nabi? Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, wahai Abu Bakar, hati-hati dari kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu lebih tersamarkan, lebih tidak terasa bagi seseorang daripada apa? Tidak terasanya sebut yang berjalan itu. Tidak terasa itu langkah kakinya, tidak kedengaran. Kan begitu. Demikian kesyirikan itu jamaah sekalian. Tidak terasa ternyata kita sudah jatuh dalam kesyirikan. Tidak terasa itu kesyirikan. Nah, maka jangan merasa aman di sini. Jangan merasa aman. Saya sudah begitu, Ustaz. Tidak. Tidak begitu. Ini Abu Bakar ini. Nabi peringatkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, hati-hati. Kesyirikan itu lebih tersamarkan, lebih tidak terasa bagi kalian daripada langkah kaki sebut. Nah, dalam riwayat yang lain, sebut yang berjalan di atas batu yang hitam di malam gelap gulita, itulah syirik. Ya, akhfa min dabibin nabl fi dhulmatil lail, lebih tersamarkan daripada langkah kaki semut, semutnya warna hitam di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Itulah syirik. Sesuatu yang kadang-kadang tidak sadar kita, jatuhlah kita dalam kesyirikan. Dan contoh yang paling jelas adalah riya. Itulah riya itu syirik. Tidak sadarlah kita jatuh lagi dalam riya. Itulah syirik. Tidak sadarlah kita terlalu bergantung kepada makhluk. Tawakal kita terlalu. Jatuhlah kita dalam syirik. Hati-hati di sini, kalau sekalian. Nah, maka di sini pentingnya kita selalu belajar tauhid. Maka jangan kalian menyepelekan ilmu tauhid, jangan. Nah, ya saya sudah tamat itu tidak. Banyak orang tamat tapi tidak bisa menerapkan. Ya, tauhid itu bukan mau ditamatkan ini benda, dipraktekkan itu tauhid. Ya, hati-hati dari tipu daya syaitan di sini, ikhwas kalian. Kemudian, ya, kemudian Nabi memberikan solusi. Setelah Nabi memberikan peringatan kepada Abu Bakar, hati-hati, kemudian Nabi berkata, ala adunnuka ala syai'in, maukah aku beritahukan kepadamu, tunjukkan kepadamu sesuatu, idza qultahu, jika kamu mengucapkan ini, jika kamu ucapkan ini doa, zahaba anka qaliluhu wa katsiruhu, akan hilanglah kesyirikan itu darimu, kecil, sedikit atau banyak. Akan hilang dari. Nabi ajarkan doa kepada Abu Bakar. Ini harus kita hafal. Ini penting ya. Harus kita hafal doa ini. Terus-terus kita baca. Terutama dalam sujud kita, sholat kita ketika tersujud, baca doa ini. Ya, doa supaya dilindungi oleh Allah dari kesyirikan, syirik apapun. Baik, doanya, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Saya ulang, Allahumma, yang mau mencatat bisa dicatat, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bihi, ya, an usyrika bihi wa ana a'lam. Ini ada lafaz-lafaz lain juga. Ya, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bihi wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah? Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bihi wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini lafadznya. Ada juga lafadz lain, mungkin ada yang menghafal lafadz ini. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini juga bisa. Dua-duanya sahih lafadz ini. Sedikit berbeda redaksinya tapi maknanya sama. Baik, apa artinya? Allahumma inni a'udhu bika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari saya melakukan kesyirikan. Ya, melakukan kesyirikan kepadamu. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an. Dalam, padahal saya tahu itu syirik. Faham ya? Jadi saya berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan saya melakukan kesyirikan, padahal saya tahu itu syirik. Mohon perlindungan. Banyak syirik yang kita tahu kan, tapi apakah kita bisa menghindarinya? Tidak. Makanya kita berlindung kepada Allah supaya dilindungi, jangan dilakukan. Faham ya? Wa astaghfiruka, dan ya Allah, saya memohon ampunanmu. Saya mohon ampunan kepada ampuni saya jika saya melakukan kesyirikan yang saya tidak tahu hukumnya. Kalau ada kesyirikan yang saya lakukan tapi saya tidak tahu, maka tolong ampuni ya Allah, ampuni. Kalau ada sesuatu yang saya tahu itu syirik, maka apa? Lindungi saya Allah, jangan sampai saya terjatuh di situ. Mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini seorang, setiap ikhwah dan akhwat, muslim dan muslimat, nah, tidak pantas kalau dia tidak hafal doa ini ya, tidak bagus. Hendaknya dihafal doa ini, nah, karena ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, kita telah selesai pada bab al-khawf minasyirk insyaallah ta'ala. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah. Ya, bab berdakwah kepada syahadat an la ilaha illallah. Baik. Saya pernah mendengar dalam kitab Al-Barazanji terdapat lapat kesyirikan. Pertanyaannya, bagaimana cara menasihati jika ada keluarga terdekat yang masih mengamalkannya? Baik. Kalau ada yang mengamalkan seperti ini, kalau dilihat ya, dilihat. Kalau seandainya dia bisa diajak berdialog, ya bisa diajak, bisa menerima, artinya ketika dia diajak mau menerima dialog, menerima ayat, menerima hadis, maka bagus diajak jika beritahu. Tapi kalau tidak bisa diajak, tidak usah dikasih tahu ya, tidak usah dikasih tahu, diajak saja taklim. Bagaimana caranya bisa diajak taklim, itu saja ya. Tapi kalau bisa, dia orangnya cinta kepada kebenaran, bisa diajak dialog, maka diberitahu tempatnya di mana, tapi harus bagus, harus betul menguasai ya, jangan setengah-setengah ilmunya. Ya, tapi harus betul-betul ini tempatnya, kesyirikannya di sini, ini syirik dalilnya ini. Menunjukkan tidak boleh begini dalilnya ini. Ya. Tapi kalau orangnya tidak bisa, apalagi orang tua tidak bisa mencerna juga, maka asalnya di ajak taklim saja. Bagaimana caranya bisa diajak taklim? Baik. Kalau bisa dinasihati, dinasihati. Tapi Allah Alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ya. Apa itu? Walladhi nafsi biyadi. Sumpah untuk Nabi. Wallahu a'lam. Apakah itu kekhususan bagi Nabi? Wallahu a'lam. Saya datang. Baik. Ya. Ya. Ya. Syirik kecil. Banyak. Di antaranya dia berkata, kalau bukan atas kehendak kamu dan kehendak dia, masya Allah wa syita, kehendak kamu dan kehendaknya disamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk manusia. Ya, kalau bukan karena kehendak kamu, bukan karena kamu, anu dia. Nah, itu syirik gitu ya. Baik, kalau bukan karena keinginan kamu atau kehendak kepintaran kamu, kehendak kamu, maka dia tidak jadi. Nah, ini syirik kecil. Bisa masuk dalam syirik kecil. Nanti akan ada rinciannya juga. Termasuk syirik kecil tadi, sumpah. Sumpah itu bisa menjadi syirik kecil kalau sekedar sumpah saja. Sekedar mulut. Tapi kalau ada pengagungan, pengagungan kepada orang yang dipakai namanya bersumpah, nah itu syirik besar. Jadi sumpah itu bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Akan datang nanti rinciannya. Yang jelas, kalau dia mengagungkan, ada pengagungan, ya dia pakai bersumpah karena dia mengagungkan orang itu, maka itu bisa jatuh dalam syirik besar. Tapi kalau sekedar lisan, terbiasa lisannya, maka syirik kecil. Baik. Ya, tidak, bukan sumpah itu. Itu mendoakan dirinya, doakan dirinya kejelekan. Nah, tidak boleh itu demi Rasulullah. Tidak boleh demi Rasulullah. Tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada haknya Rasulullah di situ. Ya, baik. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.